Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلى الله عز وجل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalal, bersyukur atas limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya sehat wal afiah. Alhamdulillah, pada hari ini, di tempat yang mulia ini, kita dikumpulkan semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan hidup sehat wal afiat, semata-mata karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, mukmin yang cerdas apabila mereka telah diberikan kenikmatan oleh Allahu Jalla Jalalu, maka mukmin yang cerdas itu adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, apabila orang yang beriman ketika dia telah diberikan seluruh kenikmatan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai hari ini yang kita miliki, semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang mukmin dan ingin menjadi mukmin yang cerdas, bersyukur apa yang telah diberikan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, yang pertama hendaknya dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Memuji Allah karena apa yang kita miliki pada saat ini, baik itu harta, baik itu kenikmatan sehat wal afiat, datangnya dari Allah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kedua, setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, iringi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak cukup seseorang ketika dapat nikmat dari Allah dia ucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan seorang mukmin yang cerdas dan bukan seorang mukmin yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur yang nanti dia akan menjadi mukmin yang cerdas ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, iringi dengan ibadah. Karena tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iringi dengan beribadah. Ketika kita mendapatkan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mukmin yang cerdas itu pada saat dia telah menunaikan, melaksanakan dari rasa syukurnya kepada Allah, dia puji Allah, lalu dia beribadah, lantas agar dia banyak mengingat kematian. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Yang banyak mengingat kematian. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Hadisnya dari jalan sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, yang dia berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Ibnu Umar, pada saat aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi faja'ahu rajulun min al-anfar fa sallama ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang dari Bani Anshar lalu mendekati Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu pemuda Anshar tersebut dia mengatakan, summa qala, ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal. Wahai Rasulullah, mukmin yang mana yang paling utama? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, qala, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu seseorang dari Bani Anshar tersebut mengatakan kembali, jadi ayyul mu'min, jadi aqyas. Lalu mukmin mana yang paling cerdas ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aktsaruhum yari lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan fa ulaika al aqyas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mukmin yang cerdas itu yang mereka banyak mengingat kematian. Lalu ketika dia mengingat kematian, dia persiapkan diri untuk kematian tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ulaika lakiyas. Mereka lah orang-orang yang beriman yang cerdas. Jika dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya apa yang kita miliki pada saat ini bukan datangnya dari bos kita, bukan datangnya jadi dari kepintaran kita, tapi kita nisbatkan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita bersyukur kepada Allah. Lalu ketika dia sudah bersyukur, banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Karena itulah orang-orang yang beriman, yang ketika dia banyak mengingat kematian, dia telah menjadi mukmin yang cerdas. Apa faedahnya mengingat kematian? Agar kita menjalani dunia tidak hubud dunia. tidak cinta kepada dunia sangat berlebihan. Karena orang yang ketika dia cinta dunia berlebihan, tiap hari yang dia kejar adalah dunia, maka disitulah pangkal dari dosa dan maksiat. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, sebagaimana yang disebutkan oleh jadi Al-Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hubbud dunya ra'si kulli khathiyat. Orang yang cinta kepada dunia, berlebihan di dalam cinta dunia, mencari dunia, meninggalkan akhirat, disitulah pangkal dari dosa perbuatan maksiat ada di dalam, karena dia meninggalkan akhirat. Maka cinta dunia dapat mematikan hati, dia lupa akan mengingat kematian. Oleh karena itu, mengingat kematian adalah yang dapat melembutkan hati, yang dapat merubah dari kehidupan dunia kita. Karena kita meyakini bahwasanya hidup di dunia ini tidak akan lama. Rasulullah menyebutkan umurnya umatnya itu antara 60 tahun dan lebihnya sebagai bonus. Maka jika kita meyakini bahwasanya kita akan mati, tidak akan pernah hidup selamanya di dunia. Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pasti kita akan mati. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita persiapkan untuk kematian? Sudahkah kita beramal saleh? Sudahkah hari ini kita mengeluarkan infak sedekah untuk mempersiapkan berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Taala? Sudahkah kita melaksanakan salat-salat yang diwajibkan Allah, iringi dengan salat-salat sunnah? Sudahkah hari ini kita melakukan kebaikan? Kalau kita meyakini bahwasanya diri kita ini akan mati, akan berjumpa dengan Allah. Karena mukmin yang cerdas itu dia meyakini bahwasanya kita nanti akan mati, yang kemudian kita akan berjumpa kepada Allah. Dan mukmin yang cerdas adalah mempersiapkan sebelum kematian itu dengan amalan saleh. Aku luka lihat wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri muslimin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da thumma amma ba'd. Ayol ikhwa ma'ashara al-muslimin rahimakumullah, sebelum kita berjumpa dengan Allah, sebelum kita dimatikan, dicabut nyawa kita oleh malaikat maut, maka mukmin yang cerdas siapkan diri kita untuk kematian itu dengan amalan saleh. Jangan tunggu sampai kita sudah sekarat, sakit, baru mengingat Allah. Yang muda jangan tunggu sampai dia tua. Kematian datang tidak hanya pada datang orang yang sudah tua. Kematian datang bukan hanya kepada orang yang sedang sakit, karena Allah telah mencatatnya semua dari ajal hamba-hambanya. Maka berpikirlah yang cerdas, agar kita menjadi seorang mukmin yang cerdas itu persiapkan diri untuk kematian itu dengan amalan saleh. Maka siapa orang yang mempersiapkan untuk kematian tersebut dengan amalan saleh, Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan akan dimasukkan ke dalam surganya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah pada ayat ke-82, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang yang beriman ini, baik dia laki-laki dan perempuan, ketika dia mempersiapkan diri untuk kematian dengan melakukan amalan saleh. Amalan saleh itu begitu banyak, bukan hanya salat, puasa, zakat. Kita mengeluarkan infak sedekah, senyum di hadapan saudara kita sama muslim itu sedekah. Itu amalan saleh. Membantu sesama muslim yang sedang dalam kebutuhan, amalan saleh. Kita persiapkan diri kita untuk kematian itu dengan amalan saleh. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan, ulaika ashabul jannah, mereka akan aku masukkan ke dalam surga. Janji Allah tabaraka wa ta'ala untuk melakukan amalan saleh, persiapan diri kita untuk kematian. Kalau kita benar-benar yakin kalau kita ini ingin berjumpa dengan Allah. Karena sejogianya wajib kita harus meyakini bahwa kita ini akan mati. Tidak akan pernah hidup selamanya di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, telah ditegaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran. Maka berfikirlah, wahai kaum muslimin, untuk apa kita hidup ini? Persiapkan diri kita untuk kematian berjumpa dengan Allah. Dengan melakukan amalan saleh, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Ulaika ashabul jannah, hum fiha khalidun. Dan mereka akan kekal selama di dalamnya. Apabila kita mempersiapkan diri dengan kematian, dengan melakukan dosa dan maksiat, maka tunggu azab Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih, akan dilemparkan dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali, wasa'at masira, yaitu neraka jahannam. Na'udzubillah. Semoga kita diberikan taufik hidayahnya untuk tetap selalu di dalam kebaikan, mempersiapkan kematian ini dengan melakukan amalan saleh, agar kita senantiasa istiqamah di dalam kebaikan, di dalam amalan saleh. Maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu, di atas agama Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, balikan hatiku, tetapkan hatiku di dalam ketaatan kepadamu. Karena orang yang sedang melakukan amalan saleh, sesungguhnya dia telah mendapatkan hidayah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kaum muslimin yang hadir di masjid yang mulia ini, Allah berikan taufik hidayahnya untuk tetap di atas agama Rasulullah, untuk tetap di atas istiqamah di dalam beramal saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan-jalan yang lurus dan menjauhkan dari jalan-jalan yang menyimpang, menjauhkan dari hal-hal yang berbuat dosa dan maksiat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana

Thank you.